padanya. Ingin mengulasku patah hati kala ia meninggalkan pergi. Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu alami betapa sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku dicintai kalau hanya untuk disakiti? Ya badan, mengapa begini? Kembali untuk hidup bersamaku lagi. Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu alami betapa sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku dicintai kalau hanya untuk disakiti? Ya badan, mengapa sama aku